suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, gentarnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi, katamu kan tak bisa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Yang manis dalam